Mangpenduanna Korintus pasalaanan. Ia te kami pangjamankan puang Allah Ta'ala. Ia mojo kimet ada tongan-tongan lako kalemi, nadanggi mitang puinaway tobarak ka kasalamatan, mang kami tarima, anna membua melo. Nakua puang Allah Ta'ala lan sura Allah Ta'ala kumua. Ia jo wattu kupuelo, kusading mo to petak damu, nakutulo mo ko jo wattu kamang pasalamatan. Pesading i, ya mo te to wattu, na puelo puang Allah Ta'ala, nanito tau di pasalama, kipeng kulei-kulei, namoy mesa tau te dalam pasalakan, nasabateda na melo kidicacay to jamanki. Ya mojo, kipang pekitan ni lansinin na panggaukan ki kumua, to nasuakan puang Allah Ta'ala, kiewe kasabarasan, moy mang rupa-rupa mo kamaparisan kiperasay, susinna disesakan, disusaikan, dirambikan, ditarungkukan, batu disigasaikan. Nakipeng kuletongan mang jama, biasa kantang mamma, biasa to kantang kumande. Manasa kumua to nasuakan puang Allah Ta'ala, sangampugaukan kamarurusan, buda kapesenan nabengkan puang, sabarakan solamelo penawangki, toro-toro Allah Ta'ala lan kaleki, mang pakamojak tongan kan, pangpesenan kan pangajaran tongan jome puang Allah Ta'ala, napajan kuasan na lanjamanki, na iya tesinin na panggaukan meloki, kipakem pangeway kaleki. Manasa kumua, to nasuakan puang Allah Ta'ala, moy na taratekan tau, batu na pakasirikan, moy na pujikan, batu na paugajakan, nasangakan tau panguraga, moy na tongan na bang tokipaw, den tau teda na tarimakan, moy na buda tau, naisengkan kumua rasulukan. Bisa nga tomatemokan, moy kituaw na pa, moy kidisesa, teda ki pumatey, tuli mariwakan, moy kiperasay kamasusan, pasugih mokan barakka kasalamatan lako to buda, moy susikan to kasiasi di kita, sitongan na, kiampuy ngasan to sinin na apa, moy susikan to teda lalo apa kiampuy, Eto malah biku to Korintus, teda mo apa kibunyanan kamu, kipakamoja tongan kamu, kipakamoja kamu, apa kamu rato teda mi pakamoja kan. Eloran na mangkada susi ke si pangkada na anak jajanku, kupetade kumua, ami pakamoja todakan. Danggi mimesa penawa sola totang matapa lako puang isa, nasabatang si pato dipogauk to susi jo. Teda nala si bawa to kameloan na kakajatan. Teda na kulle si Allah to melo na to gaja. Teda na kulle almase lamesa penawa sola balisi. Teda apa na puapa to matappa. Na puapa toy to tang matappa. Teda kasimputan na bola puang Allah Ta'ala na bola na dewata. Nakita mo bola puang Allah Ta'ala to tuo. Susi to na pau puang Allah Ta'ala kumua. Lamari pina solatu lako tau, nala torona lantanga tangana. Lamenjaji na puang Allah Ta'ala to nasompa, na ia tu lako tau lamenjaji umatku. Ia mojo salai tu lako to ciak matapa lako puang Allah Ta'ala, mesara kamu jiomai tu lako tau. Danggi lalo misi tumbu to apa harang, angku wading tarima kamu. Lamu puambekna, na iko laku puanak. Susi mi te'e kadanna puang toma kuasa.